rakyatmu. Hari ini kita semua harus bersatu bergandengan tangan. Indonesia, perlihatkanlah pada dunia tentang kita, tentang jiwa para satria yang berdiri menantang badai. Kami semua takkan mundur walau seluruh dunia mencoba menghalau. Jiwa ini diserahkan hanya untukmu. Sejengkal pun tanah Indonesia dirampas. Takkan kami biarkan.